الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات الدورة العلمية في كتاب الصلاة من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي. قد درسنا في اللقاءات السابقة عددًا من المسائل والمقدمات وشروط الصلاة، والآن سيكون الكلام عن صفة الصلاة كما ذكرها المؤلف مع التعليق عليها. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang keempat dari pertemuan-pertemuan kita pada daurah ilmiah yang membahas kitab tentang salat, Kitabus Salah dari Risalah Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala. Dan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa permasalahan-permasalahan dan beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tata cara salat. Qala al-mu'allif rahimahullah sifatu salati al-mujtamilati 'ala al-arkani wal wajibati was sunan. Berkata المؤلف العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب tentang sifat salat atau tata cara salat yang terkandung di dalamnya rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. هذه الصفات هي صفة الكمال. Sifat yang disebutkan di sini adalah sifat kesempurnaan di dalam mengerjakan salat. Allati fiha allati tashtamilu 'ala al-arkani wal wajibati was sunan. Yaitu salat yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang wajib, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Wa yuqabilu sifatal kamali sifatul ijza'. Dan ada pula yang disebut dengan tata cara solat yang sah, yang mencukupi atau yang sah. وهي التي تقتصر على الأركان والواجبات دون السنن المستحبات. Yaitu apabila solat tersebut terkandung di dalamnya rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya tanpa mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kama sayati fi akhir kalam al-muallif ba'da sifatis salah. Sebagaimana yang nanti akan disebutkan di akhir dari ucapan penulis kitab ini setelah menyebutkan tentang tata cara salat. Yaqul al-muallif yanbaghi lil-musalli an yajtahida fa yusalli kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli وكما أرشد أمته إلى ذلك. Disebutkan oleh penulis As-Sa'di rahimahullah taala, sepantasnya bagi seseorang yang mengerjakan salat agar hendaknya dia bersungguh-sungguh di mana dia mengerjakan salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk melakukan hal tersebut. Qawluhu yanbaghi lilmusalli an yajtahida. Hadza يتقدمه أن نقول ينبغي للمصلي الذي يريد تحقيق ينبغي للمصلي الذي يريد تحقيق صفة الكمال في صلاته والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته. Yang dimaksud oleh beliau As-Sa'di rahimahullah, sepantasnya bagi seseorang yang mengerjakan salat, yaitu orang yang benar-benar ingin mewujudkan tata cara salat yang sempurna ketika dia mengerjakannya dan menginginkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakannya. Qala an yajtahida fa yusalli. Wa qabla an yusalli, an yajtahida fa yusalli, an yajtahida fa yata'allama صفه الصلاه واحكامها الصحيحه فيعرف كيفيه وصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اقواله وارشاداته ومن خلال افعاله. Kata beliau, sepantasnya bagi seseorang yang hendak mengerjakan salat untuk bersungguh-sungguh, maka sebelum dia melakukan salat hendaknya seseorang memiliki kesungguhan untuk mempelajari tata cara solat dan hukum-hukum solat yang benar, sehingga dia benar-benar mengetahui bagaimana solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu bisa diambil dari sabda-sabda beliau dan dari bimbingan-bimbingan beliau dan juga dari perbuatan-perbuatan dan amalan beliau. فبعد ذلك يستطيع أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga dengan mempelajari tata cara salat Nabi, maka dia pun mampu untuk mengerjakan salat sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Wa qad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahabata as-salata bil qawli wa bil fi'li wa bil qawli wal fi'li ma'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan tata cara salat ini kepada para sahabat. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan keduanya, dengan ucapan dan perbuatan secara bersamaan. Wa man haqqaqa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik faqad haqqaqa kamal al-mutaba'ah allati biha tashihhu as-salah wa allati biha yartafi'u al-'abdu darajat wa yablughu darajat al-muqarrabin al-muhsinin. Maka barang siapa yang mampu untuk mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salatnya, maka sungguh dia telah mewujudkan kesempurnaan dalam mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya salat seorang hamba itu menjadi salat yang benar dan dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya, diangkat kedudukannya, dan dengannya dia akan mencapai derajat dan tingkatan hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan dan didekatkan di sisi Allah Azza wa Jal. وَمَنْ لَمْ يُحَقِّقْ ذَلِكَ أي الصفة الكاملة واقتصر على المجزئ من الأركان والواجبات وقصر في اتباع سنته فقد حرم نفسه كل بقدر تفريطه وتقصيره. Dan barang siapa yang tidak mewujudkan hal itu, sehingga dia hanya mencukupkan untuk melakukan apa yang menjadikan solatnya itu sah, lalu kemudian dia melalaikan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan solat, maka sungguh dia telah mencegah dirinya dari kebaikan yang besar. Dan setiap orang itu tergantung dari kelalaian yang dia lakukan, yang sesuai kelalaian yang dia lakukan tersebut, maka begitu banyak pula yang dia tinggalkan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat beliau. Qala al-mu'allif wa huwa yabda'u yashrahu sifat as-salah qala wa dhalika annahu idza qama ila as-salati kabbara takbirat al-ihram. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah, beliau pun memulai untuk menjelaskan tata cara salat. Kata beliau, yaitu apabila dia berdiri untuk mengerjakan salat, maka dia pun bertakbir dengan takbiratul ihram. Soal, limadha summiyat bihadzal ism takbiratul ihram? Maka di sini ada pertanyaan, mengapa takbir di awal salat ini dinamakan takbiratul ihram? Jawab, li'annahu yahrumu biha kathirun mimma kana mubahan kharij as-salah kal akli wash-shurb la yubahu illa ma dalla ad-dalil ala jawazihi. Dia dinamakan takbiratul ihram, takbir, takbirah, al-ihram dari kata haram. Dia disebut sebagai takbiratul ihram karena pada saat dia melakukan hal itu, pada saat dia melakukan takbiratul ihram, maka menyebabkan haram baginya melakukan hal-hal yang pada asal hukumnya mubah apabila dia mengerjakannya di luar salat. Tapi ketika dia melakukan takbiratul ihram, dia tidak boleh lagi melakukannya. Seperti makan, minum, sehingga tidak dibolehkan baginya melakukan perbuatan apapun di dalam solat kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan boleh untuk melakukannya. Wa takbiratul ihram fiha masail kathira nadhkuru ba'daha. Hal-hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya dan kita akan menyebutkan sebahagiannya. Masalah al-ula mawdhi'uha wa lafdhuha. Permasalahan yang pertama, di mana peletakan kita mengucapkan takbiratul ihram dan bagaimana lafaznya. Qala al-muallif idza qama ila as-salah hadha mawdhi'uha lafdhuha kabbara takbiratul ihram. Maka jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, apabila dia berdiri untuk salat, ini letak seseorang dianjurkan, disyariatkan mengucapkan takbiratul ihram. Adapun lafaznya, maka dia mengucapkan lafaz takbir, takbir ketika takbiratul ihram. Wastamalat hadhihi al-jumlatu wal mas'alatu ala umur. Maka dari apa yang beliau sebutkan di sini, dari kalimat ini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. الأمر الأول أن يأتي بتكبيرة الإحرام بتمامها وهو قائم فإن أتى بها أو ببعضها وهو جالس أو لم يستتم قائما فإن صلاته الفريضة لا تصح فإن صلاته الفريضة لا تصح بخلاف النافلة فإنها تصح ابتداء من الجالس. Perkara yang pertama bahwa ketika dia mendatangkan atau mengucapkan takbiratul ihram dengan sempurna, dia harus mengucapkannya dalam keadaan dia berdiri sempurna, dalam keadaan dia berdiri sempurna. Apabila dia mengucapkan lafaz takbiratul ihram atau mengucapkan sebahagiannya dalam keadaan duduk atau dia belum sempurna berdirinya, maka salat wajib yang dia lakukan hukumnya tidak sah. Apabila sebagian lafaz takbiratul ihram dia ucapkan ketika dia sedang duduk atau dia belum sempurna berdirinya, maka hukum salat wajibnya tidak sah. Berbeda halnya dengan salat sunnah. Al-amru tsani an yantiqa wa yaqula bi lisanihi Allahu akbar fala yujzi'u ghayruha wa ghayru hadha al-lafz كما لو قال الله أعظم لأن هذه الألفاظ ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في النص ولا يجوز إبدالها بغيرها لأن هذا هو الوارد في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. Kemudian perkara yang kedua, ketika dia melafadzkan takbiratul ihram, dia harus mengucapkannya dengan lisannya dengan mengatakan Allahu Akbar. Itu lafaz dari takbiratul ihram. Maka tidak sah menyebut lafaz yang lain. Misalnya dia mengatakan Allahu A'zam. Walaupun dari sisi makna ada persamaan, namun dia mengucapkan Allahu A'zam. kata akbar dia ganti menjadi a'zam, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab lafaz-lafaz zikir itu sifatnya tauqifiyah, dia harus mengacu kepada nas, dia harus berhenti kepada apa yang disebutkan di dalam nas, di dalam dalil. Maka tidak diperbolehkan menggantinya dengan lafaz yang lain, karena inilah yang datang dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari perbuatannya. Al-amru tsalits an yahdhara min tahrif at-takbir tahrifan yukhillu bil ma'na kamaddi hamzat al-istifham Allahu akbar Allahu akbar aw جعل الفتحة ألفا الله أكبر فهذا أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل فهذا التحريف يخل بالمعنى. Kemudian hendaknya seseorang berhati-hati dari melakukan perubahan ketika melafazkan takbir. Ketika dia melafalkan takbir dengan pelafalan yang merubah makna, yang bisa merusak makna, seperti misalnya dia menambah hamzah di depan yang menunjukkan pertanyaan Allahu Akbar Allahu Akbar, itu artinya bertanya apakah Allah itu maha besar, jadi dia mempertanyakan, akhirnya ini merusak makna. Atau misalnya dia mengatakan, dia menambah alif antara ba dengan ra, Allahu Akbar, panjang nobar itu. Nah, ini juga merusak makna, karena akbar itu jamak dari kabar, artinya gendang, ya, itu artinya gendang. Maka ini merubah makna dan ini tidak diperbolehkan. الأمر الرابع يجب التلفظ بالتكبير إذا كان قادرا فأما إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقوله بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة لها. Kemudian perkara yang berikutnya bahwa dalam melafazkan wajib hukumnya dia melafazkan takbir, dia melafazkan dengan lisannya, mengucapkannya dengan lisannya apabila dia mampu untuk melakukan hal itu. Adapun jika dia bisu, seseorang yang bisu dia tidak mampu melafazkan dengan lisannya, maka dia cukup dengan niat. Dia niat di dalam hatinya bahwa dia bertakbir. Dan dia tidak perlu menggerakkan kedua bibirnya atau menggerakkan lisannya, karena itu sia-sia. Karena asalnya dia tidak bisa mengucapkan, dan itu adalah gerakan di dalam sholat yang tidak dibutuhkan. Jadi kesimpulannya bahwa apabila dia bisu, dia tidak mampu melafalkan, maka dia mencukupkan niat di dalam hatinya bahwa dia berniat untuk bertakbir tanpa perlu dia menggerakkan bibir dan lisannya. الأمر الخامس إذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بالتكبير فماذا يصنع وهذا نادر. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang kelima, seseorang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dia tidak bisa melafazkan dengan bahasa Arab lafaz takbir tersebut, apa yang harus dia lakukan? Dan ini memang sesuatu yang jarang terjadi. Man lam yastati' at-takbir bil lughati al-arabiyyah fal wajib aw fa innal wajib an yukabbira bi lughatihi wa la haraj 'alayhi li'annahu la yastati'u ghayraha wa qad qala Allahu ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa li'anna at-takbira yashtabilu 'ala thalathati umur qawlul qalbi wal lafdhu alladhi ja'a bihi an-nass al-arabi wa الثالث وهو المعنى فإذا لم يستطع اللفظ العربي فيجب أن يأتي بتكبير القلب وتعظيمه وأن يأتي بالمعنى ويسقط عنه الثالث وهو التكبير اللفظي لأنه عاجز عن ذلك والقاعدة لا واجب مع العجز والميسور لا يسقط بالمعسور. Kemudian bagi seseorang yang tidak bisa melafalkan takbir dengan bahasa Arabnya, maka yang wajib baginya dia bertakbir dengan bahasanya sendiri, dan tidak mengapa baginya untuk melakukan hal tersebut. Ini bagi orang yang benar-benar gak mampu ya, bukan orang yang mampu terus dia pakai bahasanya sendiri. Allah Maha Besar misalnya. Ini kalau memang dia betul-betul gak mampu, dan ini jarang sekali ya, biasanya orang yang paling awam sekalipun bisa kalau sekedar menyebut Allahu Akbar. Tapi ini anggap dia gak bisa, maka dia bertakbir sesuai dengan bahasanya. Sesuai dengan bahasanya. Kenapa? Karena dia tidak mampu melafazkan dengan bahasa Arab. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena takbir, pada lafaz takbir di dalamnya mengandung tiga hal. Yang pertama, ucapan hati. Ucapan hati, di dalam hatinya dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lafaz. Ucapan dengan lisan dengan bahasa Arab. Dengan berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, maknanya. Makna yang terdapat di dalam lafaz takbir tersebut. Maka ketika dia tidak mampu melafazkan dengan bahasa Arab, maka yang wajib baginya mendatangkan takbir yang terdapat di dalam hatinya dia membesarkan Allah, dan dia melafazkan yang semakna dengannya. Ya, yang semakna dengannya. Adapun yang ketiga, melafazkan dengan bahasa Arab karena dia tidak mampu, maka gugur darinya kewajiban tersebut, yaitu bertakbir dengan lafaz karena dia tidak mampu melakukannya. Sekali lagi, ini bagi yang tidak mampu. Karena ada itu orang-orang yang ada kelompok tertentu semuanya diterjemahkan. Bahkan Al-Fatihah yang diterjemahkan juga, takbirnya diterjemahkan semua. Padahal dia bisa melafazkan. Ya, jadi hukum ini bagi yang tidak mampu melafazkan sama sekali. Nah, oleh karena itu dia boleh menggunakan pelafalan dengan bahasanya dia, yang dia memahami bahwa dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan bahwa apabila dia kesulitan untuk mendatangkan sesuatu, maka itu tidak menggugurkan sesuatu yang dia mudah untuk melakukannya. الأمر الخامس الصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن المأمور به هو نطق اللسان، وأما الإسماع فهو أمر زائد على القول والنطق. فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه، فالراجح أن جميع أقواله معتبرة ويصح تكبيره ونطقه وقوله. Yang sahih dalam hal pelafalan takbir, tidak disyaratkan dia harus memperdengarkan dirinya. Karena ini memang ada sebagian pendapat mengatakan dia harus memperdengarkan lafaz itu untuk dirinya, itu kadar minimalnya. Kata beliau tidak disyaratkan. Karena yang terpenting dan yang diperintahkan adalah melafalkan, mengucapkan dengan lisan. Itu yang terpenting dan itu yang diperintahkan. Adapun memperdengarkan kepada dirinya, itu adalah perkara tambahan dari sebuah ucapan, dari sebuah pelafalan. Sehingga apabila seseorang dia telah yakin, dia telah melafazkannya dan menyesuaikan huruf-hurufnya, dia mengucapkan sesuai dengan tempat keluarnya huruf pada saat pelafalan, maka yang demikian sudah cukup, walaupun dia tidak harus mengeraskan hingga dia memperdengarkan dirinya ketika bertakbir. Maka yang rajih, apabila seseorang dia telah mengucapkan takbir tersebut walaupun dia tidak mendengarkannya, dia tidak memperdengarkan dirinya, maka ucapan tersebut teranggap dan hukum takbirnya sah. الأمر السابع وقد سبق في الأمر الثاني أنه يلزم أن ينطق ويتلفظ بلسانه، فلو نطق أو قالها في قلبه لم تصح، لم يصح تكبيره ولم تنعقد صلاته. Kemudian perkara yang ketujuh bahwa pada saat dia mengucapkan takbir dia harus mengucapkannya, harus ada komat kamitnya melafazkan takbir. Ya. Kalau dia mengucapkan dengan hatinya saja, dia meniatkan dalam hatinya bertakbir, maka ini tidak cukup dan ini tidak sah. Jadi harus ada lafaz melalui lisan, harus komat kamit dalam pengucapan takbir. Nara ba'd an-nas hakadha. Ada famuhu mughlaq. Naam. Kami melihat ada sebagian orang ketika dia bertakbir mulutnya itu enggak ada pergerakan gitu. Diam aja padahal tangannya diangkat tapi mulutnya enggak ada pergerakan sama sekali. Artinya dia tidak melafazkannya. Wa akthar minhu fi at-taslim. يمكث يفكر في التشهد إلى أن تنتهي الصلاة ثم إذا سلم وفمه مغلق لم يحرك شفتيه ولا لسانه وهذا صلاته باطلة. يعني أكثر يفعلون كثيرا الأكثر في التسليم، نرى في التسليم كثيرا يكون هكذا في التشهد ثم بعد ذلك يعني يلف يمينا ويسارا فقط. Dan lebih banyak lagi orang ketika dia mengerjakan sholat dia melakukan hal itu ketika mengucapkan salam di dalam sholatnya. Pada saat dia tasyahud dia masih berkumat kamit membaca at-tahiyat tahiyatulillah dan seterusnya, masih terlihat dia menggerakkan lisannya, menggerakkan mulutnya. Ketika dia salam mulutnya itu enggak ada pergerakan di situ. Jadi mungkin dia mengucapkan salam dengan hatinya tapi dia tidak melafazkan dengan lisannya, maka sholatnya tidak sah. Sholat orang demikian tidak sah, dia harus melafazkan. Idzan khulasatul masail ats-tsalats la yalzamu al-isma'u bi an taqul Allahu akbar wa la yajuzu wa la yashihhu bil qalbi duna al-lisan ويجزئ النطق باللسان وتحريكه دون اسماع. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita terangkan di sini bahwa tidak ada keharusan memperdengarkan ketika dia melafalkan takbir kepada dirinya. Dia tidak harus memperdengarkan karena memperdengarkan itu adalah perkara tambahan. Misalnya dia mengucap Allahu Akbar untuk memperdengarkan dirinya, itu tidak ada keharusan. Cukup dia melafazkannya, berkomat kamit ketika mengucapkannya. Dan tidak sah juga kalau dia hanya mengucapkan dengan hati, itu tidak sah. Harus ada lafaz, harus ada pelafalan ketika mengucapkan takbir. Tapi tidak ada keharusan untuk dia keraskan hingga dia mendengarkan takbirnya. Hadhihi al-umuru السبعة أو الثمانية متعلقة بالمسألة الأولى في موضع التكبير ولفظه. Maka tujuh perkara dan permasalahan yang kita sebutkan ini masih berkaitan dengan permasalahan yang pertama, yaitu letak takbiratul ihram dan bagaimana lafaz ketika mengucapkannya. المسألة الثانية من السنن المتعلقة بالتكبير رفع اليدين وقد قال المؤلف ورفع يديه إلى حذو منكبيه. Kemudian permasalahan yang kedua termasuk di antara sunnah yang berkaitan dengan takbir adalah mengangkat kedua tangan. Dan di sini As-Sa'di rahimahullahu taala beliau telah menyebutkannya, kata beliau, dan dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. وفيه مسائل سنن سنن التكبير فيها مسائل. Dan kaitannya dengan sunnah-sunnah pada saat melakukan takbiratul ihram itu ada beberapa permasalahan pula. الأولى رفع اليدين حكمه مستحب وهذا كالمجمع عليه كما قال الحافظ ابن رجب وهو من السنن المتواترة. بل قد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة فإن لم يثبت بمثلها فإن لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع. Permasalahan yang pertama bahwa mengangkat kedua tangan pada saat melakukan takbiratul ihram itu hukumnya anjuran, hukumnya mustahab, disukai. Dan ini, pandangan ini seperti perkara yang telah disepakati oleh para ulama sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Maka mengangkat tangan ketika takbir itu termasuk di antara sunnah yang mutawatir, yang diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa telah dinukilkan kepada kita sunnah ini, mengangkat tangan ketika takbir, yang menukilnya adalah orang-orang yang mereka juga menukilkan kepada kita berapa jumlah rakaat-rakaat pada setiap salat. Sehingga kalau tidak ditetapkan syariat mengangkat tangan ketika takbir, maka berarti di dunia ini tidak ada satupun yang disyariatkan. Artinya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah perkara yang tidak bisa ditolak, karena riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini adalah riwayat yang mutawatir. وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام أجمعوا على الرفع فيها واختلفوا فيما بعدها من التكبير أجمعوا في تكبيرة الإحرام أنها ترفع اليدان واختلفوا في التكبير الآخر. Sepakat para ulama bahwa pada saat melakukan takbiratul ihram kedua tangan diangkat, sepakat para ulama tentang disyariatkannya. Namun yang terjadi perselisihan adalah mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir berikutnya, takbir-takbir perpindahan antara satu gerakan ke gerakan yang lain. Tapi untuk takbiratul ihram disyariatkannya mengangkat tangan, sepakat para ulama. Qad kana السلف على رفع التكبير فيما يليه مما سيأتي معنا في المواضع الأخرى وخالف في ذلك أبو حنيفة. Dan para ulama as-salaf mereka juga mengangkat tangan-tangan mereka pada saat takbir-takbir yang akan kita terangkan nanti, dan itu dibangun di atas dalil, dan yang menyelisihi pendapat ini hanyalah Abu Hanifah. Abu Hanifah يقول في تكبيرة الإحرام نرفع اليدين في غيرها لا. Abu Hanifah beliau berpandangan mengangkat kedua tangan itu hanya pada saat takbiratul ihram di awal salat. Adapun di takbir-takbir yang lain Abu Hanifah menganggap tidak disyariatkan. فمرة كان مع ابن المبارك الإمام العابد الزاهر فقال أبو حنيفة عندما ذكر ابن المبارك التكبير في الرفع في الركوع والرفع من الركوع وغيره قال أبو حنيفة ماذا يريد؟ يريد أن يطير؟ Pernah suatu ketika Abu Hanifah bersama Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak sama seperti keumuman para ulama, di mana beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir-takbir yang lain selain dari takbiratul ihram. Sementara Abu Hanifah sendiri pandangannya bahwa yang dianjurkan mengangkat kedua tangan hanya pada takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Ketika dia melihat Ibnul Mubarak dia mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku, mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari ruku, kata Abu Hanifah, mau ngapain ini orang, mau terbang gak? Angkat. Mau ngapain? Mau terbang ya? Artinya dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ibn al-Mubarak. Qala Ibn al-Mubarak kama lam yatir fil ula fi takbiratul ihram la yatiru fil lati taliha. Maka dijawab oleh Abdullah Ibn al-Mubarak, sebagaimana kamu tidak terbang ketika mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, maka kamu juga tidak akan terbang pada saat mengangkat tangan di takbir-takbir berikutnya. Sama enggak terbangnya gitu. Al-mas'alatu aw al-mas'alatu ats-tsaniyah sifatu raf'il yadain fit takbir. Kemudian permasalahan yang berikutnya, Bagaimana cara mengangkat kedua tangan pada saat bertakbir? Qala al-mu'allif wa rafa'a yadayhi ila hadwi mankibayhi. Maka disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, dia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Hadhihi sifatun min sifati ar-raf' kama fi as-sahihain 'an Ibnu Umar. Ini salah satu cara dari cara-cara mengangkat tangan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar. Wa as-sifatu ath-thaniyah an yarfa'a yadayhi ila furu'i udhunayhi ay a'la udhunayhi. تذكر مع التمثيل أنت تمثل أنت اشتغل أنا أترجم أترجم الحركة وأترجم الكلام مرة واحدة شغل واحد يلا شغل واحد لا والصفة الثانية أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث قال رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه والحديثان في مسلم المحاذاة المقابلة أن يقابل أذنيه دون مماسة شحمة الأذن دون أن يلمس شحمة الأذن هذا هو المعروف في النصوص وفي أقوال الأئمة المتقدمين وكثير من المتأخرين قال الألباني وأما مس شحمتي الأذن بإبهاميه فلا أصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة إذن الرفع الأول إلى هنا الرفع الثاني إلى هنا دون أن يلمس أو أن يلمس شحمة الأذنين هذا ليس من السنة. Ya, jadi tadi sudah disebutkan cara yang pertama sejajar dengan bahunya. Ada cara yang lain, cara yang kedua mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya, sejajar dengan daun telinganya. Hal ini berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Jadi dia lebih terangkat daripada cara atau sifat yang pertama. Dalam riwayat yang lain hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sejajar dengan daun kedua telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dimaksud al-muhadzah? Apa yang dimaksud sejajar? Yang dimaksud al-muqabalah atau al-muhadzah yaitu sejajar tapi tanpa menyentuh daun telinga. Ini yang diketahui dari nas-nas dalil-dalil dan perkataan para ulama terdahulu. Banyak dari kalangan orang-orang terbelakang, mereka ini dari dalil-dalil dan perkataan para imam dan ucapan para ulama terdahulu dan kebanyakan dari para ulama terbelakang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, adapun pada saat mengangkat kedua tangan dengan cara menyentuhkan ibu jarinya ke daun telinga, dengan cara disentuhkannya ibu jari ke daun telinga, ini tidak ada dalilnya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut pandanganku, kata beliau, ini termasuk di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam penyakit was-was. Wa fi sifatil yadain yani aqwalun walakin يعني الأقرب أن تكون الأصابع على هيئتها المعتادة دون تكلف تفريق ولا ضم يعني عادي بياسة. Iya, cara mengangkat kedua tangan, cara mengangkat kedua tangan itu cara mengangkatnya biasa gitu, ya. Jadi tidak dengan cara merenggangkan jari, ya, dan tidak pula terlalu dirapatkan, tapi biasa, biasa aja. Santai, ya, biasa ketika mengangkat dan memposisikan jari jemarinya. Jika عجز المكلف عن رفع يديه بسبب آفة أو مرض يمنعه من رفع اليدين إلى حذو المنكبين، فإنه يرفع يده إلى حيث يقدر. وإذا كان لا يستطيع رفع يد، إذا كان لا يستطيع رفع اليدين جميعا فإن له أن يرفع يدا واحدة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة يدعو فسقط خطام ناقته وكان واقفا رافعا يدعو رافعا يديه يدعو أخذه الخطام بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها. والقاعدة التي نكررها الميسور لا يسقط بالمعسور وجوبا وندما. Apabila seseorang dia tidak mampu untuk mengangkat kedua tangannya untuk sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya karena ada sesuatu yang menimpa di bagian tangannya, maka dia cukup mengangkat sesuai dengan kemampuannya, walaupun tidak sampai sejajar dengan bahu, sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting dia mengangkatnya. Ya. Demikian pula apabila dia tidak mampu mengangkat salah satu dari tangannya, dia hanya bisa mengangkat salah satunya, maka tidak mengapa. Yang dia tidak mampu, tidak perlu dia mengangkatnya. Adapun yang tangan yang satu, yang dia mampu mengangkatnya, maka dia mengangkatnya. Jadi walaupun satu tangan, dia tetap mengangkat tangan yang mampu untuk dia angkat ketika takbir. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian pula berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sedang wukuf di padang Arafah, beliau sedang melakukan wukuf, dan pada saat wukuf itu dianjurkan mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf dan beliau melakukan wukuf di atas kendaraannya, di atas untanya, maka tali kekang untanya itu jatuh. Tali kekang unta Nabi jatuh. Dalam keadaan beliau ketika itu mengangkat kedua tangan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil dengan salah satu tangannya tali kekang tersebut, sementara tangan yang satunya tetap beliau mengangkatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tangannya mengambil tali kekang dan tangan yang satunya beliau tetap menggunakannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaidah yang sering kita ulang-ulangi bahwa apa yang mudah untuk dilakukan itu tidaklah menjadi gugur karena tidak mampunya kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu kita lakukan. Yang mampu kamu lakukan itulah yang kamu kerjakan, sedangkan yang kamu tidak mampu itu yang kamu tinggalkan. Jangan dengan alasan tidak mampu salah satunya lalu ditinggalkan semua, tidak. Ini bersifat umum untuk perkara yang wajib, demikian pula perkara yang sunnah. المسألة الثالثة وقت رفع اليدين. قال السعدي في التعليق على العمدة: والرفع يقارن التكبير لا قبلها ولا بعدها. Kemudian permasalahan yang ketiga, kapan waktu seseorang mengangkat kedua tangannya pada saat takbir. As-Sa'di rahimahullah, beliau ketika menyebutkan di ta'liqnya atau syarahnya terhadap Umdatul Ahkam, kata beliau, mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan takbir, tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar wa lafdhuhu fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi rawahu al-Bukhari wa hadhihi halun min al-ahwal wa sifatun min as-sifat. Jadi lafaz yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat beliau bertakbir. Jadi takbiratul ihram ketika beliau melafazkannya, di saat itu pula beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Allahu akbar. Jadi bersamaan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Ini salah satu cara dari cara-cara mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Wal halu tsaniyah aw sifatu tsaniyah an yarfa'a yadayhi awalan thumma yukabbir li hadits ibn Umar aidan قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر رواه مسلم. Ya, jadi tadi cara yang pertama mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, di sana ada cara yang kedua. Mengangkat tangan terlebih dahulu lalu kemudian takbir. Angkat tangan dulu lalu Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan mendahului ucapan takbir. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk salat maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir. Lalu bertakbir. Jadi takbirnya belakangan. As-sifatu tsalitsah an yukabbira Allahu akbar thumma yarfa'u yadayhi. Min adillati dzalika hadits Abi Qilabah annahu qala رأى مالك أنه رأى مالك ابن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وحدث مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الصحيحين. Kemudian cara yang ketiga bertakbir terlebih dahulu lalu kemudian mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangannya. Ini juga berdasarkan dalil dari hadis Abu Qilabah bahwa Abu Qilabah melihat Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat maka beliau bertakbir terlebih dahulu kemudian mengangkat kedua tangannya dan beliau memberitakan bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang beliau kerjakan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-Albani wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbir aw qablahu aw ba'dahu kullu dhalika thabitun fi sunnah. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa seseorang mengangkat kedua tangannya bersama takbir sebelum takbir atau setelah takbir semuanya sahih diriwayatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huna qa'idatun manhajiyyatun fil ibadat al waridatin ala sifatin mutanawwi'ah. Dan di sini ada kaidah yang penting untuk kita berjalan di atasnya apabila kita mendapati berbagai macam jenis ibadah yang beragam yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. العبادات الواردة على هيئات وصفات متنوعة الأفضل والأكمل أن يفعل العبد هذا تارة وأحيانا وهذا تارة وأحيانا فيأتي بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثيرا يأتي به كثيرا وما كان نادرا وأحيانا يأتي به أحيانا هذا من كمال الاتباع. Termasuk di antara kesempurnaan seseorang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah bahwa ibadah-ibadah yang disebutkan tata caranya dengan beraneka ragam yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna ketika seseorang hendak melakukannya adalah terkadang melakukan cara ini terkadang melakukan cara yang lain yang semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa melakukan seluruh cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mengetahui bahwa ini yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi, maka dia lebih sering pula melakukannya. Apabila dia mengetahui bahwa ini jarang dilakukan oleh Nabi, maka jarang pula dia melakukannya. Dengan cara yang demikian, dia telah sempurna di dalam mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif wa yanzuru mawdhi'a sujudihi. Kemudian berkata Sa'di rahimahullah dan dia melihat tempat sujudnya ketika dia salat. وتفصيل ذلك بينه المؤلف في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب. Dan penjelasan tentang hal ini diterangkan oleh As-Sa'di sendiri di dalam kitabnya Irsyad Ulil Absar, Ulil Absar wal Albab, Ulil Basair wal Albab. Faqal wa amma ma yata'allaqu bil aynayn fal mashru'u an yakuna nadharuhu ila mawdhi'i sujudihi li'annahu a'wanu lahu 'ala al khushu' wa 'adami tafarruq al qalb wa yustathna min hadha idha kana fi at tashahhud فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد. Maka As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menerangkan apa yang berkaitan dengan kedua mata di dalam sholat. Yang disyariatkan pandangan mata itu menuju ke tempat sujudnya. Sebab yang demikian lebih membantu dia untuk khusyuk di dalam sholat. Dan menyebabkan hati itu tidak tercerai-berai, tidak fokus, ya, jadi menyebabkan hatinya lebih fokus di dalam sholat ketika dia melihat ke tempat sujud. Dan dikecualikan kondisi ini apabila ketika seseorang dalam tasyahud, ketika seseorang duduk tasyahud, maka dia dianjurkan untuk melihat ke telunjuknya pada saat dia mengisyaratkan isyarat tauhid. Telunjuknya pada saat tasyahud, maka dia dianjurkan matanya melihat ke telunjuknya tersebut. Wa yustathna min dhalika aydan salatul khawf, fa innahu yanbaghi an yakuna nadharuhu ila jihati aduwihi alladhi fi qiblatihi likamal al-ihtiraz wa liyajma' bayna as-salati wal jihad. Dan dikecualikan pula kaitannya dengan pandangan di dalam salat, dikecualikan pada saat seseorang mengerjakan salatul khauf, salat dalam kondisi perang. Salat dalam kondisi perang sebaiknya dan selayaknya pandangannya itu mengarah ke arah musuh. Mengarah ke arah musuh. Pada saat musuh itu berada di arah kiblatnya. Ya, agar kemudian yang demikian lebih sempurna di dalam penjagaan. Jangan sampai musuh melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Sehingga ketika dia mengerjakan sholat, maka dia menggabungkan antara sholat dengan jihad. Dia sambil sholat, musuh berada di arah kiblat, di Indonesia misalnya di arah barat, maka sambil dia mengerjakan sholat, maka pandangannya menuju ke arah di mana musuh tersebut berada. Wakama أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده فيكره نظره إلى صلاة في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه. Sebagaimana dianjurkan pandangan mata seseorang di dalam solat adalah ke tempat sujudnya, maka dimakruhkan seseorang memandang di dalam solatnya kepada setiap hal-hal yang dapat melalaikan hatinya dan dapat mengganggu konsentrasinya. ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها. Oleh karena itu para ulama mereka membenci apabila di arah kiblat seseorang yang solat di arah kiblatnya terdapat sesuatu yang dapat melalaikan orang yang solat, seperti adanya hiasan-hiasan di depan seseorang yang mengerjakan sholat, ada kaligrafi, ada macam-macam yang menyebabkan seorang pandangan matanya tertuju kepada sesuatu itu, bukan ke tempat sujudnya. ثم قال السعدي ويكره أن يغمض عينيه. وهذا صحيح. Kemudian berkata Sa'di rahimahullah dan dimakruhkan, dibenci bagi seseorang yang sholat menutup kedua matanya, dan ini pendapat yang benar. وقال أو يرفع نظره إلى السماء أي أن هذا مكروه ولكن الصحيح أن رفع النظر إلى السماء في الصلاة حرام لأنه قد ورد الوعيد الشديد في ذلك. Lalu beliau mengatakan dimakruhkan juga dibenci seseorang mengangkat pandangannya ke atas, mengangkat pandangannya ke atas. Beliau mengatakan ini makruh, tapi yang sahih bahwa ini perbuatan yang diharamkan di dalam solat. Sedang solat lalu kemudian pandangannya menuju ke arah atas karena telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan larangan keras bagi seseorang yang mengerjakan salat dalam keadaan dia memandang ke atas. Qala al-mu'allif wa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa yaj'aluhuma fawqa surratihi aw tahtaha aw 'ala sadrihi. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, yaitu bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan meletakkan keduanya itu di atas pusarnya atau di bawah pusarnya atau di atas dadanya. هذه مسألة وضع اليدين حال القيام وفيها جانبان. Ini kaitannya dengan permasalahan meletakkan kedua tangan ketika berdiri atau bersedekap ketika berdiri, dan dalam hal ini ada dua sisi pembahasan. الجانب الأول أن يضع يده اليمنى على اليسرى وهذه الصفة ذكرها المؤلف مجملة ولها كيفيات تفصيلية في السنة. Perkara yang pertama yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan sifat ini disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini secara umum, dan di sana ada cara-caranya yang disebutkan secara rinci di dalam as-sunnah. Qala al-Albani mulakhisan al-warid fi as-sunnah qala wa yada'u al-yumna 'ala dhahri al-yusra wa 'ala ar-rizqi was-sa'id. Maka Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan secara ringkas apa yang disebutkan di dalam hadis, apa yang tersebut di dalam sunnah, bahwa seseorang meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, di atas punggung tangan kirinya, atau di atas pergelangan tangan kirinya, atau di lengannya, di atas lengannya ini setelah pergelangan tangan. Wa taratan qala al-Albani wa taratan yaqbidu bil yumna wa taratan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra yada hadha al-hal al-ula fiha thalath halat wa taratan yaqbid. Kemudian terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedekap, maka beliau menggenggam tangan kanannya, menggenggam ke tangan kirinya, genggam. Wa hadha kalam al-Albani wa min adillati dhalik hadith Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah rawahu al-Bukhari. Ini yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah. Adapun dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, adalah manusia yaitu kaum muslimin, mereka diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya di dalam solat, meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya di dalam solat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala al-Uthaymin waradat as-sunnatu biqabd al-ku' ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض إذن هاتان صفتان الأولى قبض والثانية وضع. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa telah datang dalam sunnah menggenggam bagian pergelangan tangan, menggenggam bagian pergelangan tangan, dan telah datang pula di dalam sunnah meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kirinya tanpa menggenggamnya. Jadi diletakkan saja tanpa menggenggamnya. Jadi ini dua sifat. Sifat yang pertama menggenggam dan sifat yang kedua meletakkan. هذه الصفات المتنوعة بعض المصلين يتركها ويذهب يأتي بصفة جديدة من نفسه. Ya, jadi ini cara-cara yang telah diriwayatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sebagian orang yang salat membuat cara sendiri ketika dia bersedekap, sini yang di Pernah lihat gini? Hadza khata. Ini kekeliruan. هذه الجانب الأول المتعلق بوضع اليد اليمنى على اليسرى وصفاتها وكيفياتها. Maka ini sisi pembahasan yang pertama, kaitannya dengan bagaimana cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. الجانب الثاني إذا وضع اليد اليمنى على اليسرى أين يضعهما اليدان. Kemudian sisi pembahasan yang kedua, setelah kita mengetahui cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap, maka ketika seorang bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bagian mana dari tubuh ini seseorang meletakkannya? الجانب الثاني أين يضع اليدين ذكر المؤلف ثلاث صفات فوق سرته أو تحتها أو على صدره. Ya, jadi kaitannya dengan meletakkan peletakan kedua tangan ketika bersedekap, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tiga cara di sini. Yang pertama, meletakkannya di atas pusar atau di bawah pusar, ini yang kedua, atau di atas dada, ini yang ketiga. Idzan al-mu'allif yara at-takhyir annaka mukhayyar fi ayyi sifatin wa halatin wa mawdhi'. Jadi As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menganggap bahwa ini sifatnya pilihan. Tidak ada satu keharusan meletakkan tangan di tempat tertentu. Namun silahkan engkau memilih apakah engkau meletakkannya di atas pusar atau di bawah pusar atau di atas dada. Al-muhim annahu laysa irsal. Yang terpenting jangan engkau melepas tanpa bersedekap. Jangan engkau meletakkan di samping. هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب لبعض الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد والترمذي وابن المنذر وغيرهم يرون أنه ليس هناك خبر ثابت صحيح في وضع اليدين في مكان وضع اليدين وأن الأمر في ذلك واسع. Dan apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala ini juga menjadi pandangan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Mundzir, mereka memandang bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan di mana diletakkan pada bagian tubuh ketika seseorang bersedekap, sehingga mereka menganggap bahwa dalam perkara ini ada kelapangan, ada keleluasaan. Waradat ahadits wa athar lakinnaha dha'ifah. Ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis yang menerangkan tentang peletakannya, namun hadis-hadis ini lemah. وبعضها حسنها بعض العلماء. Dan ada sebagian tentang masalah peletakan dihasankan oleh sebagian para ulama. فالوارد في وضع اليدين تحت السرة أضعف من الوارد في وضع اليدين فوق السرة. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan tentang meletakkan kedua tangan di bawah pusar, hadisnya lebih lemah dibandingkan hadis-hadis yang menerangkan bahwa peletakan kedua tangan itu di atas pusar. Wal waridu fi wad'i al-yadayni fawqa as-surrah adhaf min al-warid fi wad'i al-yadayni 'ala as-sadr. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang peletakan kedua tangan di atas pusar itu lebih lemah dibanding hadis-hadis yang menjelaskan peletakan kedua tangan itu di atas dada. وفي كل ضعف. Namun pada setiap riwayat itu terdapat kelemahan. لكن أحسنها وأقربها إلى الصحة أحاديث الصدر. Akan tetapi yang lebih baik riwayatnya dan lebih mendekati kebenaran adalah meletakkannya di atas dada. وبها قال قلة من المتقدمين وكثير من علمائنا المعاصرين. Dan pandangan ini itu dikuatkan oleh sedikit dari kalangan para ulama terdahulu dan banyak dari kalangan para ulama terbelakang. Para ulama sekarang ini banyak yang berpandangan demikian. Wa idza arada al-musalli an ya'mala bit-tawassut at-tabi'i war-ruju' ila al-wad'i al-'adi fa innahu idza kabbara takbiran 'adiyan wa arada an yad'aha wad'an 'adiyan duna takalluf sayad'aha fawq as-surrah aqrab ila as-sadr. Ya, dan apabila seseorang ingin mencari cara yang itu lebih normal, ya, yang lebih tabiat, tidak berlebihan. Ketika seseorang meletakkan tangannya bersedekap, maka dia akan bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusar, mendekati dada, mendekati bagian dadanya. Iya, jadi kalau kita bersedekap dengan cara yang biasa, maka seperti yang beliau praktekkan, biasa, jadi tidak dibawa kayak orang malas gitu sampai di bawah pusar, atau tidak juga sampai mendekati leher misalnya, biasa aja gitu. Di atas pusar, dekat dari dada. Dan apabila dia mengangkatnya sampai ke dada, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama sekarang, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, adapun berlebihan sampai diangkat di atas dada, sampai diangkat di atas dada, maka ini tidak dibenarkan. Seakan-akan mungkin tujuan dia supaya terlihat lebih khusyuk. Qala al-mu'allif thumma yastaftihu wa yata'awwadhu sirran wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim sirran thumma yaqra'u al-fatiha. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah itu dia mengucapkan doa iftitah, lalu dia berta'awudh dengan suara pelan, dengan suara lirih, lalu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang pelan pula. Setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Qawluhu thumma yastaftih ay ba'da at-takbir ya'ti bi dhikri al-istiftah وهو سنة مستحبة عند الجمهور خلافا للمالكية ودليل الجمهور الأحاديث الكثيرة المتنوعة. Lalu di sini beliau mengatakan, lalu seseorang mengucapkan doa iftitah, maksudnya setelah dia mengucapkan takbiratul ihram, setelah dia bertakbir takbiratul ihram, maka dia pun menyebutkan zikir dari doa-doa iftitah. Dan ini termasuk di antara sunnah yang dianjurkan menurut pandangan mayoritas para ulama, menyelisihi pendapat madhab Maliki. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah. Al-Malikiyah indahum hadithun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u salatahu alhamdulillahi rabbil alamin. Idzan laisa hunaka doa istiftah wala basmalah. Jadi pandangan dalam madhab Maliki bahwa seseorang, dan beliau beralasan dengan adanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah beliau memasuki amalan salatnya, beliau memulai takbirnya, maka beliau langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dari situ beliau memahami bahwa berarti tidak dianjurkan membaca doa iftitah, bahkan tidak dianjurkan membaca basmalah. Wa fihi masail al-ula al-afdalu at-tanwi' fi adhkar al-istiftah wa adhiyat al-istiftah fayati fi kulli salatin bi naw'in min al-adhkar al-thabitah li'annaha kullaha sa'ighah 'inda ahli al-'ilm waradat biha as-sunnah. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan kaitannya dengan zikir iftitah atau doa iftitah, bahwa yang afdal seseorang ketika menyebutkan doa iftitah itu bermacam-macam. Di waktu sholat tertentu dia membaca doa iftitah yang ini, di sholat yang lain dia membaca doa iftitah yang lain. Jadi dia ketika mengerjakan sholat dan membaca doa iftitah, dia berupaya untuk mendatangkan seluruh zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa mengamalkan secara menyeluruh apa yang datang dari sunnah, dan semuanya diperbolehkan. Waqad dzakara al-ulama'u fawaid 'adidah lit-tanwi' litanwi' as-sifat. Dan para ulama mereka menyebutkan ada banyak faedah ketika seseorang melakukan amalan tersebut dengan beraneka ragam sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Al-faedah al-ula hifdhus syari'ah wa hifdhus sunnah. ف فإن الناس إذا اعتادوا على نوع واحد وأهملوا غيره خفيت هذه السنة، وإذا كانوا يأتون بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة عرف الناس السنن المتنوعة ولم ينسوها أو يجهلوها. Faedah yang pertama adalah menjaga syariat ini. Menjaga syariat ini sehingga ketika dia mendatangkan seluruh jenis-jenis zikir yang diajarkan oleh Nabi pada saat membaca doa iftitah, maka dia mengamalkan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya kalau misalnya dia hanya selalu mendatangkan satu zikir saja. Allahumma ba'id baini saja misalnya. Itu terus yang dia amalkan, maka akan tersamarkan sunnah-sunnah yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di sana ada zikir-zikir yang lain. Tapi kalau misalnya dia terkadang membaca doa iftitah yang ini, kadang yang itu, maka umat ini tidak akan melupakan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Wa fil amakin allati yu'tadu fiha ala naw'in wahidin wa sifah wahidah yunkiru ba'dhan nas as-sifat al-ukhra li'annahu lam ya'tad 'alayha wa lam ya'rifha. Di daerah-daerah yang mereka terbiasa membaca doa iftitah dengan satu macam saja, biasanya mereka mengingkari apabila ada orang membaca doa iftitah yang lain karena mereka tidak terbiasa, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa itu juga merupakan bagian dari sunnah. Misal fi ayyam al-matar wa ad-du'a wa al-adhan ayyam fi waqt al-matar wa man qa'ada fala haraj sallu fi rihalikum sallu fi ar-rihal ومواضعها هذه اعتاد عليها الناس هنا فلا يمكن أن ينكروا سنة لأنهم يسمعوها متنوعة لكن الأماكن التي لا يعرفون فيها إلا موضعا واحدا ولفظا واحدا تغيب عنهم السنن الأخرى المتنوعة وربما يبادرون إلى إنكارها من قعد فلا حرج صلوا في رحالكم بعد الأذان في أذان المطر الذي يسمعها هنا يعتاد على جميع الصفات فتحفظ السنة ولا تنكر. Jadi misalnya ketika muadzin seperti di tempat kita ini, apabila ada hujan turun, maka terkadang muadzin mengumandangkan azan lalu menyampaikan sallu fi rihalikum. Terkadang juga ketika azan kemudian turun hujan, muadzin mengatakan man qa'ada fala haraj. Man qa'ada fala haraj. Maksudnya barang siapa yang duduk tidak keluar dari rumahnya untuk ke masjid, maka tidak ada dosa baginya. Maknanya sama. Tapi kan itu lafaz-lafaz yang berbeda-beda yang seluruhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muadzin terkadang mendatangkan ini, terkadang mendatangkan lafaz yang lain, orang mengetahui bahwa ini semuanya sunnah. Berbeda halnya dengan daerah yang misalnya mereka terbiasa dengan satu lafaz saja, sallu fi rihalikum, setiap hujan sallu fi rihalikum. Mereka tidak mengetahui ternyata ada sunnah lafaz yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al faedah tsaniyah anna at-tanwi'a min asbab al-istihdhar wal khushu' wa 'adam al-i'tiyad alladhi huwa rutin kullama tadkhul Allahu akbar Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaa da'iman يكون هذا أمرا معتادا بدون تركيز. أما إذا تنوع بنفسك وتختار مرة هذا الدعاء ومرة هذا الدعاء هذا أدعى للاستحضار والتذكر والخشوع ومعرفة الإنسان بما يقول في صلاته. Seseorang yang ketika dia berzikir mendatangkan doa iftitah dengan aneka ragamnya yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia di satu solat mengucapkan yang ini, di solat yang lain mengucapkan yang lain, ini akan menyebabkan seseorang lebih menambah kekhusyuannya, lebih menambah konsentrasinya. Berbeda halnya kalau seseorang terbiasa dengan satu model, satu doa, tiap solat Allahu Akbar, Allahumma ba'id baina khatayaya, itu terus yang dia ucapkan, akhirnya dia kurang konsentrasi karena sudah terbiasa dengan itu, dengan doa tersebut. Mungkin dia juga tidak mentadaburi makna dan kandungannya. Namun apabila seseorang mendatangkan lafaz-lafaz yang berbeda-beda, itu akan menyebabkan dia lebih fokus tentang apa yang dia ucapkan. Ya, di solat ini dia mendatangkan doa iftitah yang lain, di solat yang lain dia mendatangkan doa iftitah yang lain, sehingga dia lebih konsentrasi dan mengetahui apa yang dia ucapkan pada saat doa iftitah. الفائده الثالثه ان هذا من كمال الاتباع عندما تفعل الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا احيانا وهذا احيانا افضل من ان تقتصر على صفه واحده وتترك الصفات التي فعلها الصفات الاخرى. Kemudian faedah yang ketiga bahwa seseorang yang mendatangkan doa-doa iftitah dengan berbagai ragamnya itu merupakan kesempurnaan seseorang di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda halnya ketika seorang hanya menyebutkan satu macam saja, maka dia tidak mengamalkan doa-doa yang lain yang itu juga diriwayatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min masail istiftah أنه لو نسي المصلي الاستفتاح وشرع في القراءة فإنه يواصل ولا يعود إلى الاستفتاح ليقرأه. Termasuk di antara permasalahan yang kaitannya dengan doa iftitah bahwa apabila seseorang mengerjakan salat setelah dia takbir dia lupa membaca doa iftitah, dia langsung masuk ke Al-Fatihah. Dia lupa membaca doa iftitah, maka jika demikian dia tinggal melanjutkan, dia tidak perlu lagi mengulanginya untuk menyebutkan doa iftitah. أيضا لو دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا وكان الإمام قائما فإنه يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح في أول ركعة يدركها مع الإمام إذا كان الوقت كافيا للاستفتاح والفاتحة وإلا فليقتصر على الفاتحة لأنها الفرض. Permasalahan yang berikutnya, seorang yang masbuk, orang yang terlambat untuk mengikuti imam. Dia masbuk pada rakaat yang kedua atau pada rakaat yang ketiga sementara imam itu dalam keadaan berdiri. Maka dianjurkan bagi yang masbuk ini untuk membaca doa iftitah di awal rakaat yang dia dapati bersama imam. Walaupun imamnya di rakaat kedua, walaupun imamnya di rakaat ketiga. Dia baru masuk, si masbuk ini tidak mengapa dia membaca doa iftitah terlebih dahulu. Ini apabila dia melihat bahwa waktu mencukupi untuk bisa membaca doa iftitah dan al-fatihah. Tapi kalau dia merasa bahwa enggak cukup waktu untuk membaca doa iftitah, maka dia mencukupkan langsung membaca al-fatihah saja, karena al-fatihah merupakan rukun pada setiap rakaat solat. كيف يعرف ذلك؟ يعرفه بالعادة إذا كان في معهدنا مثلا والإمام يطيل، معروف أنه يطيل ويقرأ قراءة جيدة، ودخل في أول التكبير إلى المسجد فوجد الإمام قد قام من السجود قام، فإنه في مثل هذا يستطيع أن يقرأ الفاتحة مع الاستفتاح. أما إذا كان يشك أو كان الإمام من عادته السرعة فإنه يقتصر على الفاتحة لأنها الواجب لكي يدركها بيقين. Bagaimana cara dia bisa mengetahui dia bisa membaca doa iftitah atau tidak? Ya, dia tinggal melihat kondisinya. Kondisi imam misalnya, misalnya dia salat di ma'had kita. Yang kebiasaan imamnya mungkin dia memanjangkan. Ya, dia memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca. Lalu dia melihat dia masbuk terlambat, dia masuk ke rakaat yang kedua yang imamnya baru saja berdiri dari duduknya. Baru saja berdiri, baru dia masuk. Ya, biasa, dan dia mengetahui bahwa biasanya imam ini kalau dia membaca memungkinkan bagi dia untuk membaca doa iftitah. Maka dia membaca doa iftitah, kemudian dia melanjutkannya untuk membaca Al-Fatihah. Namun apabila dia mengetahui bahwa wah ini imam biasanya cepat, sekedar membaca Al-Fatihah saja kadang-kadang kesulitan kita mengejarnya dan mendapatinya karena cepatnya dia mengimami salat. Maka jika dia mengetahui dari imamnya demikian, dia mencukupkan untuk membaca Al-Fatihah saja. هذا كله اذا ادرك الامام في القيام. Maka ini semua, pembahasan ini semua kalau makmum mendapati berdirinya imam. Amma idza adraka al-imama fi ghairi al-qiyam fala yushra'u lahu al-istiftah li'anna al-istiftah mahalluhu awwal as-salah. Adapun jika dia mendapati imam bukan pada saat imam berdiri, maka tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah, karena doa iftitah tersebut hanyalah disyariatkan atau penempatan doa iftitah itu di awal salat. Qala al-muallif wa yata'awwadu sirran. Hadha huwa al-mashru'u 'inda 'ammati al-'ulama li'adami wujudi dalilin 'ala al-jahri biha. Wa ma'na al-ma'na yani ata'awwad ay astaeedu billah a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa a'ud ma'naha altaji'u wa a'tasim. Kemudian berkata Sa'di rahimahullah, wa yata'awwadu sirran, dan dia berta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan suara pelan, dengan suara lirih. Inilah yang disyariatkan ketika membaca ta'awudz menurut pandangan jumhur ulama, karena tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkannya mengeraskan suara ketika berta'awudz, sehingga ketika dia mengucapkannya, dia mengucapkannya dengan suara pelan, dengan suara lirih. Apa makna dari a'udzu billah? A'udzu artinya altaji'u, aku berlindung diri, aku memohon pemeliharaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Fa idza a'adaka Allahu minasy syaitan shallaita salatan jayyidah nafi'ah. Wa idza a'adaka Allahu minasy syaitan hamaka wa waqaka min kulli su'in wa makruh. هذا يحتاج منا الى تدبر معاني الاذكار التي نقولها. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadamu di dalam salatmu setelah engkau berta'awudz, Allah memberikan perlindungan kepadamu ketika engkau salat, maka engkau mengerjakan salat dengan cara yang baik, engkau mengerjakan salat dengan cara yang memberi manfaat kepadamu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadamu, maka Allah Azza wa Jalla menjaga kamu dari segala keburukan dan segala hal-hal yang dikhawatirkan akan menimpamu. Dan hal ini tentu membutuhkan seorang hamba untuk mentadabburi kandungan-kandungan dan makna-makna dari bacaan-bacaannya. Wal afdalu 'inda ba'd al-'ulama at-tanwi'u fi as-siyagh والألفاظ يعني يقول مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مثلا. Demikian pula pada saat dia berta'awudz, yang afdal baginya mendatangkan lafaz ta'awudz dengan beraneka ragam pula. Misalnya terkadang dia solat lalu dia mengucapkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terkadang di waktu yang lain dia solat lalu dia mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Wa yustahabbu 'inda ba'd al-'ulama takraruha fi kulli rak'ah liwujudi al-fasil at-tawil wa sayati ma'ana fi mawdhi'iha insyaallah. Dan sebagian para ulama mereka mengatakan dianjurkan mengulangi kalimat ta'awudz, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu pada setiap rakaat, karena adanya pembeda, adanya jeda atau adanya pembeda antara satu rakaat dengan rakaat yang berikutnya, sehingga pada setiap rakaat sebagian para ulama memandang untuk diulangi ta'awudz tersebut pada setiap rakaatnya sebelum baca Al-Fatihah, dan akan datang penjelasannya nanti. Qala ba'dhu ulama wa yustahabbu liman nasiyaha wa dzakaraha athna' al-qira'ah an ya'ti biha liwujud al-'illah wal ma'na وهو أنه لا زال يقرأ قرآنا بخلاف إذا تذكرها بعد الفراغ فلا تشرع لفوات محلها. Sebagian para ulama pula menyebutkan bahwa dianjurkan bagi seseorang yang lupa berta'awudz, lupa membaca ta'awudz, lalu kemudian dia baru mengingatnya, mengingat ta'awudz ketika dia sedang membaca bacaan surah, membaca Al-Qur'anul Karim di dalam salat. Maka ketika dia mengingatnya di sela-sela ketika dia sudah membaca surah, maka tidak mengapa dia mendatangkannya, karena maknanya masih ada, yaitu dia sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Berbeda halnya apabila dia telah selesai membaca Al-Qur'an, membaca surah, baru dia mengingatnya. Nah, di sini dia tidak lagi dianjurkan membaca ta'awudz karena waktunya sudah berlalu. قال المؤلف ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ومعناها أبتدئ قراءتي بسم الله وذكره أو أقرأ بسم الله وذكره. Lalu kemudian berkata Sa'id rahimahullah, setelah dia bertawudz maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan dia mengucapkannya dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan. Maknanya, makna dari bismillahirrahmanirrahim, aku memulai pada bacaanku ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan zikir kepada Allah. Was-sunnatu al-israru bil basmalati walau jahara ta'lifan lil qulubi fala ba's ma'a as-sa'yi fi ta'lim an-nas as-sunnah. Yang sunnah membaca basmalah di dalam salat itu dengan suara lirih, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan. Namun kalau dia mengeraskan suaranya untuk menarik hati manusia, ya, untuk ta'liful qulub, menyatukan hati manusia, menyatukan hati-hati kaum muslimin, maka yang demikian tidak mengapa, namun tetap berupaya untuk mencari kesempatan menyampaikan sunnah kepada mereka. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن العلماء أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى beliau menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa para ulama sepakat tentang sahnya solat orang yang mengeraskan bacaan basmalahnya atau yang mengecilkan bacaan basmalah, semuanya solatnya sah. هذا فيه نصيحة للذين يشددون على الأئمة لماذا لا تبسمل، لماذا لا تذكر البسملة. الصلاة صحيحة سواء ذكرتها سرا أو ذكرتها جهرا، فلا داعي للتشديد وإثارة الفتن. هذا أيضا نقوله لهم. Maka ini merupakan nasihat, ucapan Ibnu Katsir ini merupakan nasihat bagi mereka yang terlalu keras, ya, terlalu bersikap keras terhadap orang-orang yang menurut mereka bahwa mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahnya. Maka kita mengatakan pada mereka, ini penyebutan dari Al-Hafidz Katsir mengatakan salatnya sah, sepakat para ulama, bahkan orang yang membaca basmalah dengan suara lirih salatnya pun sah. Maka tidak ada hal-hal yang mengharuskan Anda untuk bersikap keras terhadap orang-orang yang mereka mengecilkan bacaan basmalah. ينبغي للإمام أن يكون حكيماً يعرف ما حقه التقديم فيقدمه وما حقه التأخير فيؤخره. Selayaknya bagi seorang imam untuk menjadi seorang yang hikmah di dalam menempati sesuatu, sehingga dia mengetahui kapan mengakhirkan sesuatu yang di depan dan kapan mengedepankan sesuatu yang di belakang. Mungkin maksud beliau adalah kaitannya dengan hal-hal yang terkadang ada kondisi di mana dia tidak mengapa untuk mengeraskan bacaan basmalahnya. Wa an yas'a fi ta'limin nas sunnah billati hiya ahsan. Dan dia tetap berupaya untuk mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin dengan cara hikmah, dengan cara yang terbaik. Na'am, wa min al-masail annahu yustahabbu qira'atu al-basmalah qabla al-fatihah fi kulli rak'atin 'inda al-hanafiyyah wal hanabilah. لأنها تقرأ في بداية كل سورة تبركا وكذلك في أوساط السور عند الحنابلة لأنها مشروعة عندهم في بداية كل قراءة عند جمع من علماء القراءات. Kemudian dianjurkan dan disukai membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Demikian pula dalam mazhab Hambali. Sebab basmalah itu dibaca di awal setiap surah sebagai bentuk kita mengharapkan keberkahan dengan membaca basmalah. Mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Qur'an Karim. Demikian pula di pertengahan-pertengahan surah dalam pandangan mazhab Hambali dan selain mereka, karena disyariatkan di awal setiap bacaan. Jadi sebagian para ulama al-qiraat mereka mengatakan sebelum membaca Al-Qur'an walaupun di pertengahan surah tetap dianjurkan membaca basmalah. قال المؤلف ثم يقرأ الفاتحة. هذا فيه مسائل. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Dan dalam perkara ini ada beberapa permasalahan. الأولى الواجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة بتمامها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها وإتقانها. Permasalahan yang pertama, yang wajib bagi seorang yang sholat adalah membaca surah Al-Fatihah secara sempurna dari awal hingga akhir. Dan membaca Al-Fatihah ini termasuk rukun. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membacanya. Maka wajib bagi orang-orang ajam yang bukan Arab untuk menghafalnya agar dia membacanya di dalam sholatnya. الواجب على العربي والعجم وعلى كل مسلم، ولكن المقصود كيف من دخل في الإسلام أو من كان ليس عربيا كيف يحفظها ويتقنها ويجعل لها اهتماما وتركيزا في نطقها. Yang wajib untuk menghafal Al-Fatihah tentunya seluruh kaum muslimin, yang Arab dan yang bukan Arab atau disebut ajami. Namun secara khusus bagi orang-orang yang bukan Arab, hendaknya mereka lebih fokus untuk menghafalnya, karena biasanya ketika mereka baru masuk Islam mereka tidak menghafal surah Al-Fatihah tersebut dan kesulitan, maka hendaknya dituntun untuk melafalkan dan menghafal surah Al-Fatihah yang dia baca pada setiap rakaat salatnya. Wa inni ansahu kulla abin min abaina wa akhin min ikhwanina wa ummin min ummahatina وأخت من أخواتنا أن يجعلوا لهم وقتا لضبط وتجويد وإتقان قراءة الفاتحة بأن يدخل في بعض التطبيقات ويجعل له وقتا في سماعها والتكرار والترديد خلف الذي يقرأ حتى يضبطها ضبطا يرجو به السلامة عند الله عز وجل. Kemudian saya ingin menyampaikan nasihat kepada setiap ayah, setiap saudaraku, setiap para ibu, setiap saudari-saudariku, agar hendaknya mereka menyempatkan ada waktu khusus untuk membetulkan bacaan Al-Fatihahnya, membetulkan cara pengucapannya, cara pelafalannya, membetulkan tajwidnya sehingga dia membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan mutqin. Dan hendaknya dia juga menyempatkan waktu-waktu untuk mendengar, menyimak, mendengar bacaan dari imam-imam tertentu ketika mereka membaca Al-Fatihah dan dia mengulang-ulanginya, ya, agar kemudian dia bisa membaca Al-Fatihah itu dengan cara yang benar, sesuai dengan pelafalannya, sesuai dengan tajwidnya, yang dengannya dia mengharapkan mendapatkan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. الثانية من لم يستطع قراءة الفاتحة أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Permasalahan yang kedua, orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka cukup baginya mengganti dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu sudah mencukupi baginya. Thalitha tajibu qira'atul fatihati fi kulli rak'ah. Kemudian permasalahan yang ketiga, kewajiban membaca Al-Fatihah itu setiap rakaat, bukan sekali dalam salat tapi pada setiap rakaat. Wala tasqutu illa عن المسبوق عند جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. عن المسبوق. المسبوق نعم. الذي يأتي وقد ركع الإمام أو لم يدرك ما يكفي لقراءة الفاتحة. Dan tidak ada dan tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah kecuali dari orang yang masbuq. Dia masbuk, dia terlambat, dia masuk untuk mengerjakan sholat jamaah bersama imam dalam keadaan dia telah mendapati imam ruku' atau tidak memungkinkan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Al-Rabi'ah, yajibu ala al-muqtadi أن يقرأها وراء الإمام في السرية، وكذلك في الجهرية أيضا إذا لم يسمع قراءة الإمام. Kemudian permasalahan yang keempat, wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam apabila imam membaca salat apa, mengerjakan salat sirriyah, salat-salat yang tidak dikeraskan suaranya seperti salat duhur, salat asar, maka wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Demikian pula pada salat-salat jahriyah yang dikeraskan suara apabila dia tidak mendengarkan bacaan imam. كذلك إذا سكت الإمام فإنه يقرأها بعد فراغ الإمام من الفاتحة إذا سكت سكتة ليتمكن من القراءة للسورة الثانية، فإنه يشرع في قراءة الفاتحة، وإن كان هذا السكوت لم يثبت في السنة وإنما هو سكوت يسير جدا. Atau misalnya ada sebagian imam apabila dia selesai membaca Al-Fatihah biasanya dia diam sejenak sebelum membaca surah. Apabila imam tersebut diam sejenak sebelum melanjutkan bacaannya, maka dianjurkan pula bagi para makmum setelah selesainya bacaan imam untuk membaca Al-Fatihah setelahnya. Untuk membaca Al-Fatihah setelahnya, meskipun diamnya ini tidak sahih dan tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa imam itu diam dalam waktu yang lama setelah membaca Al-Fatihah untuk memberi kesempatan kepada makmum. Kalaupun diam, diamnya itu terlalu ringan, ya, diam yang cepat. الشيخ السعدي في إرشاد أولي البصائر يقول: وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح. السعدي رحمه الله تعالى، العلامة السعدي penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat untuk setiap orang itu hukumnya wajib, terkecuali makmum. Tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah apabila imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara yang dikeraskan, suara yang dijaharkan, salat maghrib, salat isya, salat subuh, imam mengeraskan bacaannya. Kata beliau, menurut pendapat yang sahih dalam pandangan beliau, apabila imam mengeraskan bacaannya maka makmum tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Hadza qawlu as-Sa'di wa qawlu jam'in min al-ulama wa dhahaba ba'd al-ulama wa minhum tilmidhuhu al-Uthaymeen ila annaha tajibu fi kulli rak'atin hatta fil jahriyah wa huwa al-aqrabu li 'umum an-nusus. Dan ini pandangan beliau ini merupakan pandangan sebagian para ulama. Sekelompok para ulama yang lain, bahkan murid beliau sendiri yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau berpandangan bahwa wajib bagi setiap orang yang salat termasuk makmum untuk membaca Al-Fatihah. Apakah pada salat yang imamnya mengecilkan bacaannya sirriyah atau imam mengeraskan bacaannya, beliau membaca dengan bacaan jahriyah, maka tetap diwajibkan bagi para makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dan pandangan ini lebih mendekati dalil-dalil yang ada. Qala al-mu'allif wa yaqra'u ba'daha suratan aw ba'da suratin yutilu fi salati al-fajr wa yukhaffifu bil maghrib wa yatawassatu fi baqiyatiha. Lalu berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, dan setelah dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surah, satu surah atau sebahagian surah, dia memanjangkan bacaan surah di solat subuh dan dia meringankan bacaan surah pada solat maghrib, dan dia membaca dengan bacaan pertengahan tidak terlalu singkat dan tidak pula terlalu panjang pada solat-solat yang lainnya. Hadza fihi masail. Al-mas'alatu al-ula anna min as-sunnati an yaqra' المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. Maka dalam hal kaitannya dengan membaca setelah bacaan Al-Fatihah ada beberapa permasalahan. Yang pertama, termasuk di antara amalan sunnah seseorang setelah membaca Al-Fatihah agar membaca surah yang lain atau sebahagian ayat pada dua rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Wa yusannu 'inda ba'd al-ulama'i wal muhaqqiqin az-ziyadatu 'ala al-Fatihah fi ar-rak'atayn al-ukhrayn ahyanan liwurud dhalika fi sahih Muslim 'an Abi Sa'id radiyallahu 'anhu qala kunna nahruzu ya'ni nuqaddir qiyam Rasulillah sallallahu 'alayhi wa sallam fi adh-dhuhri wal 'ashr faharazna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وحرزنا أو حذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وهذا هو قول الشافعي وأحمد ورجحه جمع من العلماء كابن القيم والصنعاني والعثيمين خلافا لكثير من العلماء الذين قالوا إن القراءة إنما تكون في الركعتين الأوليين. Jadi kata beliau, setelah beliau tadi menyebutkan bahwa disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama, dan disunnahkan pula menurut pandangan sebagian para ulama dan para ahli tahqiq menambah dari surah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir dalam waktu-waktu tertentu, yakni terkadang misalnya salat Duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Kalau 2 rakaat pertama jelas itu dianjurkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Bagaimana dengan 2 rakaat terakhir? Dianjurkan kadang-kadang bagi seseorang yang mengerjakan salat untuk menambah setelah Al-Fatihah membaca surah pula, walaupun di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat. Hal ini berdasarkan dalil yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kami dahulu itu memperkirakan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan salat asar. Maka kami memperkirakan berdirinya Nabi pada dua rakaat yang pertama itu kadarnya seperti pada salat zuhur seperti orang yang membaca alif lam mim tanzil as-sajdah yang biasa kita dengarkan di salat Jumat, salat subuh Jumat. Salat subuh pada hari Jumat. Seperti seorang yang membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Ini pada dua rakaat pertama pada salat zuhur. Dan kami memperkirakan pada dua rakaat yang berikutnya separuhnya, separuh alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya berarti tetap ada bacaan. Kalau separuhnya, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya sekedar membaca Al-Fatihah, tapi ada tambahannya yang kira-kira separuh seseorang membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya, jadi pendapat yang mengatakan bahwa kadang-kadang dianjurkan seseorang membaca surah atau sebagian ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, ini adalah pandangan Al-Imam Syafi'i, demikian pula Al-Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Ibnul Qayyim As-Sanani dan Ibn Uthaymin, dan menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama yang mereka mengatakan kalau di rakaat ketiga dan keempat tidak dianjurkan kecuali membaca Al-Fatihah. Masalah kedua, takhtalifu al-qira'atu طولا وقصرا باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب غالبا. Kemudian berbeda-beda kadar bacaan seseorang di solat-solat lima waktu tersebut, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, membaca bacaan pada solat subuh itu biasanya lebih panjang dari sholat-sholat yang lainnya, dari sholat lima waktu. Kemudian setelah itu sholat zuhur, sholat asar, sholatul isya, dan kadang-kadang pada sholat maghrib. مسألة الثالثة السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة وفيه يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا متفق عليه. Kemudian permasalahan yang ketiga bahwa yang sunnah lebih memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Bacaan di rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya di rakaat yang pertama dan memendekkan di rakaat yang kedua, dan terkadang Nabi memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca, yaitu pada solat-solat yang biasanya dikecilkan suaranya, solat duhur, solat asar, kadang-kadang Nabi mengeraskannya sehingga kami mendengarkan bacaan yang beliau baca. Masalah ar-rabi'ah min as-sunnati an yutil al-qira'ata ba'da al-fatihati ahyanan وأن يقصرها أحيانا لعارض كالسفر أو السعال أو المرض أو بكاء الصبي ونحو ذلك من الأعذار. Kemudian permasalahan yang keempat bahwa termasuk di antara amalan sunnah memanjangkan bacaan setelah membaca Al-Fatihah kadang-kadang, ya. Dan dia memendekkannya kadang-kadang pula ketika ada kondisi-kondisi di mana dia memendekkan bacaan tersebut, misalnya karena safar. Biasanya bacaan-bacaan sholat ketika safar itu pendek, atau karena batuk maka dipendekkan bacaannya, atau karena sakit, atau karena tangisan anak kecil sehingga dia meringkas bacaannya. Mas'alatu al-khamisah idza faragha al-imamu min al-qira'ah kulliha فإنه يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع مباشرة بخلاف السكتة الأولى التي قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدر دعاء الاستفتاح. Dan di sini ada permasalahan yang berikutnya, apabila seseorang telah selesai membaca di dalam salatnya, apabila dia telah selesai membaca maka hendaknya dia diam. Diam terlebih dahulu, diam yang bertujuan untuk menormalkan kembali nafasnya. Untuk menormalkan kembali nafasnya sampai agar kemudian dia tidak menyambung bacaannya ketika rukuk. Selesai membaca langsung rukuk itu. Enggak, tapi selesai membaca diam terlebih dahulu. Kembalikan nafas, tenang, lalu kemudian setelah itu dia melakukan rukuk. Ini diam setelah membaca bacaan sebelum rukuk. Dan di sana ada diam yang pertama, yaitu diam sebelum membaca Al-Fatihah. Yang diamnya tersebut dia membaca doa iftitah. Sehingga diam tersebut sesuai dengan kadar bacaan doa iftitah yang dibaca oleh seseorang. فكثير من العلماء يستحبون سكتتين، سكتة في أول الصلاة لدعاء الاستفتاح وسكتة في آخر القراءة قبل الركوع لحديث ورد في ذلك حسنه بعض العلماء. Banyak dari kalangan para ulama mereka menganggap baik dan mereka menganjurkan diam pada dua tempat ini, yaitu diam sebelum ruku setelah membaca dan diam sebelum membaca Al-Fatihah untuk membaca doa iftitah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini bahwa beliau diam pada dua kondisi tersebut. Wa amma as-sukut ba'da al-Fatihah fa inna jumhur al-ulama kama dhakara Ibnu Taymiyah Ibnu Baz la yastahibbunaha. Dhakara al-Uthaymeen annaha saktatun yasiratun يتراد الإنسان نفسه ويتهيأ للقراءة ويبدأ المأموم في قراءة الفاتحة. Adapun diamnya setelah membaca Al-Fatihah, maka banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa itu tidaklah dianjurkan. Seperti Syekh bin Baz, seperti Ibn Taymiyah, mereka menganggap bahwa tidak dianjurkan adanya diam setelah membaca Al-Fatihah. Disebutkan oleh Syekh Ibn Taymiyah diamnya pun adalah diam yang cepat, bukan diam yang lama gitu. Tapi diamnya diam yang cepat sekedar untuk mengembalikan nafas setelah membaca surah Al-Fatihah. Maka di saat itu kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Qala thumma yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi. Lalu berkata Sa'di rahimahullah, kemudian setelah membaca surah dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. ودليل ذلك حديث ابن عمر السابق كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع متفق عليه. حديث tentang hal ini adalah hadis Ibn Umar muttafaqun alaih, yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya apabila beliau memulai solatnya, yaitu ketika takbiratul ihram, dan apabila beliau bertakbir untuk ruku'. Bertakbir untuk ruku', Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Wa sifatu tsaniyah an yarfa'a yadayhi ila an yuhadhiya bihima udhunayhi kama fi hadits Malik bin Huwairith. Dan cara yang kedua sama seperti pada saat kita menjelaskannya di awal, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, ini yang sudah disebutkan, atau mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinganya berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu. Wa yukabbiru qala wa yukabbiru lirruku' lil ahadith as-sabiqah wa li hadith Abi Hurairah wa fihi yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' muttafaqun alayh. Dan dia bertakbir untuk ruku' berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alayh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat beliau bertakbir ketika berdiri, takbiratul ihram, dan beliau bertakbir ketika hendak ruku'. Fayadhu yadayhi qala al mu'allif fayadhu yadayhi mufrajatay al asabi' ala rukbatayh. Lalu kemudian berkata Sa'di rahimahullah, ketika dia ruku' maka dia meletakkan kedua tangannya, dia meletakkan kedua tangannya dalam keadaan dia merenggangkan jari jemarinya di atas kedua lututnya pada saat dia ruku'. Li hadithi Abi Sa'id Abi Hamid Abi Humaid Sa'idi wa fihi wa farraja baina asabi'ih. Yani yaqbid hakadha. Hakadha. Laisa hakadha ala rukbah hakadha. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu ketika beliau menerangkan tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila Rasulullah ruku' maka beliau mengukuhkan kedua tangannya pada kedua lututnya dalam keadaan beliau merenggangkan jari jemari beliau pada saat ruku tersebut. Al hadits fihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis Abu Humaid tersebut, apabila Nabi itu ruku maka beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Qala As-Sa'di wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Lalu berkata Sa'di rahimahullah, dan dia menjadikan kepalanya pada saat ruku itu sejajar dengan punggungnya, kepala sejajar dengan punggungnya. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat wa kana idza raka'a lam yushakhis ra'sahu ay lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu ay lam yakhfidhu walakin bayna dhalika rawahu Muslim. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan disebutkan dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku' beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya, namun di antaranya, ya, pertengahan, tidak diangkat tidak pula direndahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Thumma yaqul subhana rabbiyal azim yukarriruha wa in qalaha marratan wahidah ajza'at. Kemudian berkata Sa'id rahimahullah, pada saat ruku dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim dan dia mengulang-ulanginya. Namun kalau dia mengucapkannya satu kali saja itu sudah mencukupi. Di hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi Subhana Rabbiyal Azim wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la, rawahu Muslim. Wa fi riwayah Subhana Rabbiyal Azim 3 times. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 times. رواه ابن ماجه وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها الكثيرة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. هل ini berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwa beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika salat beliau mengatakan pada satu rukuk Subhana Rabbiyal Azim dan pada saat sujud Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim itu sebanyak 3 times. Dan ketika sujud Nabi mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la itu juga sebanyak 3 times. Sebagaimana dalam riwayat Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan adanya penambahan ini itu berdasarkan penguat-penguat yang banyak yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dari perbuatan mereka dan dari ucapan mereka. Wa in syaa jaa bima thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min riwayatin wa sifatin wa adhkarin mutaaddidah minha hadith 'Aisyah radhiyallahu 'anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Dan apabila dia ingin maka tidak mengapa dia mengucapkan zikir-zikir yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujud. Termasuk di antara zikir yang diriwayatkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak mengucapkan ketika ruku dan ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih di mana beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim kepada beliau. وحديث عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Demikian pula hadith Aisyah radhiyallahu anha yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan pada saat ruku dan sujud subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا من الأدعية في ذلك والأذكار سبحان ذي الجبروت والملائكة والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Demikian pula termasuk yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang mengucapkan سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هنا فائدة وتنبيه أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فقال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم رواه مسلم. Maka di sini ada peringatan dan sekaligus faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang mengerjakan salat membaca Al-Qur'an ketika ruku dan juga ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Adapun ruku maka hendaknya kalian memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa kepada Allah selayaknya doa kalian dikabulkan oleh Allah سبحانه وتعالى. تريدون أن نترككم في الركوع أو في الرفع من الركوع؟ خلاص انتهينا من الجلوس. إذن نبقى هنا ثم نكمل بعد العصر إن شاء الله الرفع من الركوع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله. Sampai di sini kita bangkit dari duduk, bukan bangkit dari ruku, bangkit dari duduk, beristirahat sampai solat asar. Kita lanjutkan بعد العصر إن شاء الله تعالى. Thank you.